السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وآتنا حكمة. اللهم بارك لنا في مجلسنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم. الحمد لله. Setelah barusan kita mengkaji tentang sebab-sebab perbedaan pendapat di antara ulama yang mu'tabarin, yang punya otoritas, sekalipun mereka berpegang kepada kitab suci yang sama, hadis yang sama, tapi ternyata tidak menghalangi mereka untuk berbeda. Tapi kita dapat satu pelajaran sangat berharga, bahwa para ulama kita berbeda bukan dengan hawa nafsu, tapi muncul perbedaan tersebut dari semangat untuk menggali hukum dari sumbernya secara benar untuk mencari ridha Allah, sehingga perbedaan-perbedaan yang ada di antara mereka sama sekali bukan untuk merusak ajaran Islam, tapi sama-sama bertujuan untuk menjaga ajaran Islam itu sendiri. Oleh karenanya, belajarlah kita membuka diri, berjiwa besar, berlapang dada terhadap perbedaan selama perbedaan tersebut punya dalil syar'i mu'tabar. Ingat, dalil syar'i mu'tabar. Selama perbedaan itu punya dalil yang bersumber dari syariat yang diakui oleh ulama, bukan main akal-akalan, bukan puter balik dalil, bukan korupsi dalil. Nah, bukan seenaknya mereka memahami dalil menuruti hawa nafsunya. Nah, itu pertama yang perlu kita sampaikan. Sekarang kita masuk ke satu problem besar umat Islam. Sejak ditinggal pergi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana persoalan itu membekas sampai hari ini, dan faktanya membuat umat terkotak-kotak dan terpecah-pecah. Dan parahnya, antar kelompok tersebut saling menyesatkan dan saling mengkafirkan. Nah, persoalan apa yang kita maksud? Yaitu yang menjadi akar masalah perpecahan umat Islam, tidak lain dan tidak bukan adalah persoalan khilafah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud khilafah setelah Nabi adalah setelah wafatnya Nabi, siapakah yang berhak dan pantas untuk menjadi khalifah? Lalu atas dasar apa dia berhak dan pantas? Ini yang menjadi persoalan kita. Nah, mari kita lihat akar masalah yang ingin kita pelajari saat ini adalah tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Tapi sebagai catatan terlebih dahulu, bahwa setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ada yang mereka sepakati, ada juga yang tidak mereka sepakati. Yang mereka sepakati adalah wajib ada khalifah memimpin kaum muslimin untuk menjaga Islam dan umatnya. Itu sepakat. Jadi tidak ada perbedaan di antara umat Islam. Setelah Nabi wafat, wajib ada khalifah. Nah, berarti keberadaan khalifah setelah Nabi itu menjadi sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam, dan mereka tidak berbeda dalam hal itu. Jadi enggak ada tuh umat Islam atau ulama mengatakan enggak perlu khalifah, enggak perlu ada yang memimpin umat, enggak ada. Semua sepakat, setelah wafat Nabi harus ada yang memimpin umat untuk menjaga Islam dan menjaga kaum muslimin. Tapi yang mereka berbeda adalah bagaimana cara menetapkan khilafah. Khalifah mesti ada, tapi bagaimana cara milihnya, cara menetapkannya. Nah, lalu siapa yang paling berhak untuk menjadi khalifah? Disinilah kaum muslimin berbeda pendapat. Nah, sekarang mari kita lihat sejauh mana perbedaan mereka. Setelah wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah cara penetapan khilafah? Manusianya disebut khalifah. Kedudukannya disebut khilafah. Bukan khilaf. Khilafah. Khilaf dengan khilafah beda. Nah, jadi bagaimana cara penetapan khalifah? Nah, di sini muncul perbedaan di antara kaum muslimin. Yang pertama berpendapat bahwa penetapan khalifah setelah Nabi harus dengan wasiat. Karena ini persoalan besar, bukan persoalan main-main. Ini menyangkut keselamatan Islam dan umatnya dari serangan musuh. Ini menyangkut pemeliharaan dan penjagaan syariat. Karena ini masalah besar, mustahil Nabi tidak mewasiatkan siapa yang mesti memimpin umat. Ini kelompok pertama. Jadi mereka bilang mesti dengan wasiat. Sedangkan kelompok yang kedua sepakat bahwa urusan kepemimpinan adalah urusan besar, urusan yang tidak boleh disepelekan. Tapi tidak mesti dengan wasiat. Cukup Nabi hanya memberikan isyarat dengan kriteria. Cukup. Kalau Nabi sudah memberikan isyarat, maka itu sudah cukup bagi umat untuk menetapkan siapa khalifah setelah wafatnya Nabi. Nah, sedangkan yang ketiga punya pendapat kepemimpinan itu memang penting, khilafah itu memang wajib ditegakkan, itu urusan besar bukan urusan kecil. Tapi justru karena ini urusan besar, maka menyelesaikannya harus lewat ijtihad, bukan dengan wasiat, bukan juga dengan isyarat. Tapi Nabi sudah meninggalkan Al-Quran, Nabi sudah meninggalkan As-Sunnah, Nabi sudah mengajarkan bagaimana cara menggali hukum dari sumbernya, maka berijtihadlah untuk memilih siapa yang berhak untuk menjadi pemimpin. Nah, selanjutnya, jadi masing-masing sudah punya alasannya, kita lihat dan sudah kita sampaikan. Bahwa umat Islam dalam persoalan ini terbagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama mengatakan kekhilafahan harus tegak dengan wasiat. Karena itu kewajiban kita untuk mencari wasiat Nabi dan untuk siapa Nabi berwasiat. Kelompok kedua mengatakan tidak, cukup dengan isyarat. Yang oleh karenanya juga kita perlu cari siapa yang diisyaratkan oleh Nabi untuk menjadi khalifah setelah wafatnya. Tapi yang ketiga, cukup dengan ijtihad. Yaitu ijtihad para sahabat, apa hasilnya harus diterima oleh umat Islam. Nah, sekarang kita masuk yang berikutnya, yaitu slide yang keempat. Kita bicara bagian yang pertama dulu, yang mengatakan penetapan khilafah dengan wasiat. Pertanyaannya, kalau memang khilafah itu harus dengan wasiat, untuk siapa? Nah, kelompok ini terbelah dua. Mereka sepakat harus ada wasiat. Tapi mereka berbeda kepada siapa yang diwasiatkan. Kelompok pertama mengatakan, yang kelompok pertama yaitu dari kelompok Nasibah. Siapa itu Nasibah? Nah, kelompok Nasibah itu adalah kelompok yang benci dengan Ahlul Bait, yang memusuhi keluarga Nabi. Mereka mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah setelah wafat Nabi dengan wasiat adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ini menurut mereka. Nah, kemudian apa yang mereka jadikan dalil? Semua nas Al-Quran dan hadis tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar Siddiq mereka jadikan dalil. Seperti ayat Al-Quran yang menceritakan tentang Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar berhijrah, sama-sama bersembunyi dalam goa, bagaimana cintanya Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar. Kemudian dalil-dalil yang lainnya, nah, di mana waktu Nabi sakit alaihi salatu wassalam menjelang ajal, ketika jamaah sudah kumpul sholat berjamaah, Nabi meminta kepada memerintahkan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat. Jadi ini dijadikan dalil. Ini menjelang Nabi wafat. Nah, jamaah udah nunggu mau sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi minta Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imamnya. Jadi sholat itu adalah al-imamatus sughra, kepemimpinan yang kecil, miniatur kepemimpinan. Nah, jadi kalau Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi imam dalam suatu miniatur kepemimpinan, maka itu berarti wasiat dari Nabi. Kalau Nabi wafat tidak panjang umur, maka Sayyidina Abu Bakar yang harus menjadi imam untuk umat. Nah, kemudian ada lagi satu kejadian dalam hadis. Nah, seorang perempuan datang ke Sayyidina Abu Bakar bertanya aneka ragam permasalahan. Bertanya kepada Nabi, bukan kepada Sayyidina Abu Bakar. Bertanya kepada Nabi tentang berbagai macam permasalahan. Sebelum jalan, orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, kalau kau lagi tidak ada di tempat, kepada siapa aku bertanya?" Karena Nabi suka keluar kota, Nabi suka pergi, atau terjadi sesuatu hal. Apa jawab Nabi? "Kalau aku tidak ada, kau temui Abu Bakar." Nah, jadi di sini juga dijadikan dalil. Oh, ini berarti wasiat dari Nabi. Kalau Nabi tidak ada, Abu Bakar yang harus jadi imam buat umat, Abu Bakar yang harus jadi pemimpin, berarti ini wasiat. Sayyidina Abu Bakar Siddiq adalah khalifah setelah wafat Nabi dengan dasar wasiat. Nah, ini pendapat mereka. Nah, sekarang kelompok lain, kelompok Syiah. Kelompok Syiah ini kebalikan dari Nasibah. Nasibah itu nawasib. Kelompok yang dengan dalih, kelompok Nasibah dengan dalih bela sahabat, tapi dia benci Ahlul Bait. Nah, Syiah kebalikannya. Kelompok yang dengan dalih bela Ahlul Bait sehingga dia benci kepada sahabat. Nah, secara umum kelompok Syiah ini mengatakan, ya, khalifah setelah Nabi karena ini urusan besar mesti dengan wasiat. Untuk siapa wasiatnya? Menurut mereka wasiat itu adalah untuk Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, mereka pun juga dengan dalil. Dalilnya semua nas Al-Quran dan hadis tentang keistimewaan Sayyidina Ali. Nah, jadi ada ayat Al-Quran yang bunyinya, innama waliyukumul ladina, innama waliyukumullah wa rasuluhu wal ladina amanu, dan sesungguhnya wali kamu sekalian adalah Allah dan Rasulnya dan orang yang beriman yang mereka itu mengeluarkan zakat sedang mereka dalam keadaan ruku. Ayat ini dalam satu riwayat disebutkan diturunkan untuk Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali saat ruku ada pengemis datang, beliau berikan isyarat dengan jarinya kepada pengemis untuk mengambil cincinnya, pengemis tadi ambil cincinnya, sehingga turun ayat tadi untuk memuji Sayyidina Ali. Nah, di situ ayatnya berbunyi, innama waliyukum, sesungguhnya wali kamu Allah dan Rasulnya, orang beriman yang menegakkan sholat dan berzakat, berinfak saat dia dalam keadaan ruku. Ini dijadikan dalil. Allah yang langsung tunjuk Sayyidina Ali itu adalah walinya kaum mukminin. Kemudian hadis yang lain, dari lain, Nabi mengatakan, man kuntu maula fa'ali maula, barang siapa yang aku pemimpinnya, maka Ali adalah pemimpin mereka. Nah, ini saya enggak perlu sebutkan satu-satu. Pokoknya ada ayat Quran mana saja bicara keistimewaan Sayyidina Ali, ada hadis mana saja bicara tentang keistimewaan Sayyidina Ali, semua dijadikan dalil bahwa itu wasiat Sayyidina Ali yang harus menjadi khalifah. Perhatikan baik-baik bagaimana mereka berbeda. Sekarang kita masuk yang isyarat. Penetapan khilafah dengan isyarat, persoalannya sama. Untuk siapa itu isyarat? Nah, di sini terbagi menjadi dua juga. Yang pertama Ibn Taymiyah dan sebagian Ahlus Sunnah. Sebagian kecil Ahlus Sunnah yang sependapat dengan Ibn Taymiyah. Mereka mengatakan ada isyarat untuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya sama dengan dalil yang tadi. Dalilnya sama, yaitu bahwa Nabi waktu sakit menjelang ajal, Sayyidina Abu Bakar diminta jadi imam. Ada orang datang nanya Nabi, kalau Nabi enggak ada nanti temui siapa? Sayyidina Abu Bakar, Nabi menjawab temui Sayyidina Abu Bakar dan seterusnya. Dalilnya sama. Jadi yang beda apanya? Pemahamannya. Kelompok yang pertama tadi memahami itu wasiat. Tapi kelompok yang kedua membantah, enggak. Kalau wasiat itu Nabi mesti berucap, aku wasiat. Itu baru wasiat namanya. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam, kemudian ada orang datang, Nabi pesan, nanti kalau aku enggak ada, temui Abu Bakar. Itu namanya isyarat, bukan wasiat. Jadi kelompok ini sepakat, dalilnya sama, beda di pemahaman. Jadi dalilnya enggak perlu saya sampaikan lagi, karena sama. Nah, kelompok yang kedua, kelompok Zaidiyah, salah satu sekte Syiah. Nah, kelompok Zaidiyah mengatakan setuju. Nah, dengan kelompok sebagian Ahlus Sunnah bahwa penetapan khilafah setelah Nabi bukan dengan wasiat. Karena enggak ada itu Nabi mengatakan aku berwasiat, ini wasiatku. Enggak ada. Nah, karena tidak ada wasiat, maka yang berlaku hanya isyarat. Tapi untuk siapa itu isyarat? Menurut Zaidiyah isyaratnya untuk Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Dalilnya sama dengan dalil Syiah tadi, yaitu Nabi mengatakan man kuntu maula fa Ali maulahu. Kemudian dalil-dalil anak madinatul ilmi wa aliyu babuha. Kemudian ada lagi dalil-dalil yang menyebutkan bahwa manzilahnya, kedudukannya Ali di sisi Nabi adalah kamanzilati Harun inda Musa, kedudukan seperti kedudukan Harun di sisi Musa. Dan pernah sekali waktu Nabi meninggalkan Madinah, Sayyidina Ali diminta untuk menjaga Madinah, untuk menjadi pemimpin, menjadi gubernur sementara, menjadi imam sementara. Karena Nabi berangkat pergi, Sayyidina Ali jadi imam sementara di Madinah. Ini semua dijadikan dalil oleh Syiah sebagai wasiat, tapi oleh Zaidiyah dikatakan ini bukan wasiat, ini hanya isyarat. Kira-kira sampai di sini jelas tidak? Nah, jadi bagaimana pemahaman mereka? Nah, sekarang yang berikutnya yang mengatakan ijtihad. Jadi kelompok yang berikutnya mengatakan tidak ada wasiat, tidak ada isyarat. Yang ada hanya ijtihad. Untuk siapa? Kalau ijtihad, untuk siapa saja? Baik sahabat Nabi maupun ahlul bait Nabi yang memenuhi syarat. Jadi kalau ijtihad itu buat siapa aja? Membuat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, seluruh umat Islam berhak untuk menjadi khalifah selama memenuhi syarat. Nah, jadi ini pendapat daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini pendapatnya ijtihad, bukan wasiat, bukan isyarat. Lalu bagaimana tanggapan Ahlus Sunnah dengan dalil-dalil tadi? Dalil yang bilang wasiat, dalil yang bilang isyarat, dalil yang bilang wasiat buat Abu Bakar, dalil yang bilang wasiat buat Ali, dalil yang bilang isyarat buat Abu Bakar, dalil yang bilang isyarat buat Ali. Dijawab hanya dengan satu jawaban. Bahwa semua nas Al-Quran maupun hadis tentang keistimewaan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhuma adalah fadail dan manakib masing-masing yang tidak dimiliki sahabat lain, tidak ada kaitan dengan wasiat ataupun isyarat khilafah. Jadi cerita soal Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam, oh itu kelebihan Sayyidina Abu Bakar, itu keistimewaannya yang sahabat lain gak punya. Oh, Nabi mengatakan, man kuntu maula fa Ali maula, barang siapa aku pemimpinnya, Ali adalah pemimpinnya. Itu keistimewaan Sayyidina Ali yang gak dimiliki oleh sahabat lain, dan ini semua tidak ada kaitan dengan khilafah. Jadi perhatikan pendapat daripada Ahlus Sunnah. Jadi Ahlus Sunnah tidak mengingkari hadis tadi semua ada, ayat tadi semua betul. Sayyidina Abu Bakar memang istimewa, Sayyidina Ali memang istimewa, dan itu tidak ada kaitan dengan kekhilafahan. Nah, itu yang perlu kita catat. Nanti akan kita lihat lawazimul madhab, konsekuensi dari tiap-tiap madhab. Nah, kita buka di sini slide yang berikutnya. Kita bicara fakta sejarah dulu. Kita bicara fakta sekarang. Fakta ijtihad dalam penetapan khulafa rasyidin. Faktanya, semua khalifah naik melalui syura. Tidak ada khalifah yang naik melalui wasiat. Semua khalifah dari Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, fakta sejarahnya, mereka naik sebagai khalifah melalui musyawarah. Mari kita perhatikan. Yang pertama, Sayyidina Abu Bakar, bagaimana beliau itu naik menjadi khalifah? Begitu Nabi wafat, Sayyidina Ali dan keluarga sibuk mengurus jenazah Nabi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman juga hadir di rumah Nabi dengan muhajirin yang ada di sekitar rumah Nabi. Tiba-tiba ada orang datang memberi kabar buruk kepada Sayyidina Abu Bakar, penting dan genting. Beritanya adalah, ya Abu Bakrin, di Saqifah Bani Sa'idah orang-orang Ansor kumpul. Mereka sedang berdebat soal siapa yang menjadi pemimpin setelah Nabi wafat. Karena Ansor pribumi, penduduk Madinah asli, muhajirin pendatang. Jadi orang-orang Ansor ini kenapa mereka kumpul? Dulu sebelum ada Nabi, Ansor itu terdiri dari dua suku, Aus dan Khazraj. Ini dua suku musuh bebuyutan, selalu ribut di antara mereka, tidak pernah akur. Dan Aus tidak mau dipimpin oleh Khazraj, dan Khazraj tidak mau dipimpin oleh Aus. Itu sudah peninggalan masa lalu. Begitu Islam datang, mereka masuk Islam, akhirnya mereka bersaudara dan mereka ridho Nabi sebagai pemimpin mereka. Tapi begitu Nabi wafat, muncul lagi problem. Orang Aus takut, jangan sampai Khazraj yang jadi pemimpin. Orang Khazraj juga khawatir, jangan sampai Aus yang jadi pemimpin. Noda-noda jahiliyah masih ada. Setan menggoda untuk dimunculkan kembali. Jadi sekarang mereka kumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Orang-orang Aus mengatakan, kami yang harus jadi imam. Orang Khazraj mengatakan, kami yang harus jadi imam. Karena mereka merasa mereka yang pribumi, yang punya tempat, yang punya negeri. Nah, akhirnya karena mereka bertikai, pertikaian itu semakin sengit, ada orang khawatir terjadi pertumpahan darah. Sebab kalau itu dibiarkan, bisa perang itu dua suku. Sama-sama Ansor, sama-sama sahabat Nabi. Nah, akhirnya Sayyidina Abu Bakar dikasih kabar begitu, beliau terkejut. Beliau langsung ajak Sayyidina Umar dan ajak Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi diajak ini dua sahabat Nabi, ayo ikut, kita selesaikan mereka, jangan sampai terjadi pertumpahan darah. Nabi belum dikuburkan, saudara. Berangkatlah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah ke tempat tersebut dan mulailah diredam. Kedua belah pihak dinasehatkan. Dan Sayyidina Umar melihat memang sulit untuk menyelesaikannya. Aus enggak mau dipimpin sama Khazraj. Khazraj enggak mau dipimpin sama Aus. Sampai-sampai mereka bilang, ya udah kalau gitu pemimpinnya dua. Satu dari Aus, satu dari Khazraj. Ini ditolak akhirnya oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar kasih nasihat mereka, pemimpin enggak boleh dua. Pemimpin mesti satu. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar kasih nasihat begini saja. Kalau Aus enggak mau dipimpin oleh Khazraj, Khazraj enggak mau dipimpin oleh Aus, Muhajirin yang pimpin. Nah, mulailah Sayyidina Abu Bakar menceritakan kelebihan Muhajirin. Pujian Allah terhadap Muhajirin, pujian Nabi terhadap Muhajirin. Dalil-dalil yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar itu meredam semua Ansor. Sampai akhirnya semua Ansor terdiam dan mereka menerima bahwa itu memang dalil-dalil yang kuat. Kalau Muhajirin itu punya kedudukan istimewa di sisi Allah dan Rasulnya. Nah, begitu mereka mulai redam, begitu mereka mulai terima itu, Sayyidina Abu Bakar gak mau ini fitnah muncul lagi. Nanti ada yang ribut lagi. Karena ada 1-2 orang jadi provokator ketika itu. Ada 1-2 provokator dari munafiknya yang masuk ke Ansor. Karena orang-orang Madinah kan ada munafik juga. Nah, yang munafik ini memprovokasi supaya Aus dan Khazraj ini bertempur. Nah, untuk meredam, jangan ada lagi pertempuran. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar angkat tangan Sayyidina Umar dan angkat tangan Abu Ubaidah. Kalau betul kalian hari ini juga mau pilih pemimpin, pilih satu-satu di antara kedua orang ini. Ini Umar. Siapa yang tidak kenal Umar? Ini Abu Ubaidah. Siapa yang tidak kenal Abu Ubaidah? Yang menebas batang leher ayahnya sendiri di medan tempur. Karena ayahnya memerangi Nabi. Siapa yang tidak kenal dua orang ini? Dipujilah Allah dalam Al-Quran. Nah, jadi dua tangan orang ini diangkat. Silakan pilih salah satu di antara dua. Nah, ketika itu Sayyidina Umar dan Abu Ubaidah kaget tangannya diangkat. Jadi diangkat itu tangan oleh Sayyidina Abu Bakar. Yang satu juga diangkat. Ayo silakan kalian pilih. Mau yang mana jadi pemimpin? Nah, ketika itu Sayyidina Umar tarik tangannya. Sayyidina Abu Ubaidah tarik tangannya. Sayyidina Umar mengatakan, ya Abu Bakrin, wallahi, kata dia, kalau memang ada yang berhak untuk menjadi pemimpin saat ini, enggak ada yang lebih baik daripada engkau. Ketika itu juga, Sayyidina Umar jabat tangan Sayyidina Abu Bakar, kau yang mesti jadi khalifah. Begitu Sayyidina Umar lakukan itu, seluruh Ansor rame-rame nyerbu Abu Bakar. Rame-rame selaman, menerima Abu Bakar menjadi pemimpin. Selesai. Saya tanya, itu namanya musyawarah bukan? Jadi Sayyidina Abu Bakar lihat, ini gak mau dipimpin ini gak, ya udah gak usah jadi pemimpin. Muhajirin lagi tawarkan. Ternyata mereka terima kalau Muhajirin. Diterima secara bulat, cuman ada beberapa orang saja, khususnya yang munafikin, yang gak mau terima. Tapi semua Ansor akhirnya hampir secara aklamasi menerima Sayyidina Abu Bakar sebagai pemimpin. Nah, begitu selesai, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kembali lagi, Ansor pun ikut, mereka semua mengurus daripada jenazah Nabi alaihi salatu wassalam. Singkat cerita, bahwa Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu yang menjadi khalifah itu diangkat melalui intikhab. Intikhab itu maksudnya pemilihan. Itu ada pemilihan di situ, siapa nih? Ansor atau Muhajirin? Nah, tapi pemilihan ini bukan kayak pemilihan umum zaman sekarang, masuk kotak, masuk TPS pakai nyoblos, enggak. Pilih langsung. Anda mau pilih yang mana? Mau Abu Bakar, mau Umar, mau Abu Ubaidah? Ternyata semua akhirnya pilih Abu Bakar, Saudara. Nah, inilah yang perlu kita ketahui tentang bagaimana Sayyidina Abu Bakar naik menjadi khalifah. Nah, sekarang kita bicara Sayyidina Umar. Peristiwa tadi itu menjadi pengalaman buat Sayyidina Abu Bakar. Betapa berbahayanya kalau di kemudian hari kaum muslimin ditinggalkan tanpa pemimpin. Maka itu Sayyidina Abu Bakar itu selama beliau memimpin, beliau juga bertanya-tanya Jadi beliau tanya kepada sahabat-sahabat, kalau nanti aku sudah tidak memimpin, menurut kamu siapa yang pantas menggantikan? Nah, ini sahabat macam-macam jawabnya. Ada yang bilang, oh yang bagus Umar. Ada yang bilang, oh yang bagus Ali. Ada yang bilang yang lainnya. Kemudian kalau ada utusan gubernur-gubernur dari berbagai daerah datang, Sayyidina Abu Bakar tanyakan, kalau nanti aku sudah tidak ada, kira-kira menurut kamu ini gubernur daerah, siapa yang pantas menggantikan aku? Nah, saya mau tanya, ini kalau zaman sekarang disebut apa nih? Jajak pendapat. Kalau zaman sekarang disebut jajak pendapat. Secara langsung jajak pendapatnya ditanya oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah ternyata setelah jajak pendapat tersebut, kebanyakan pihak menginginkan Sayyidina Umar yang jadi pengganti. Nah karena itu jajak pendapat yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq ini termasuk jenis musyawarah. Sayyidina Abu Bakar tanya gubernur, gimana menurut anda? Kalau kira-kira aku sudah tidak ada, siapa nih yang paling pantas jadi pemimpin? Saya tanya, itu musyawarah bukan? Nah kenapa Sayyidina Abu Bakar melakukan itu? Sayyidina Abu Bakar tidak mau terjadi kalau besok beliau wafat, Ansor perang lagi, saudara. Karena itu sebelum beliau wafat, beliau harus selesaikan dulu urusan itu. Begitu sekian lama beliau jajak pendapat, baru beliau umumkan kepada umat, kalau aku tidak ada, maka Umar yang akan menggantikanku. Ini disebut istikhlaf. Ini disebut istikhlaf. Pengangkatan putra mahkota kalau zaman sekarang. Atau kalau apa namanya, kalau di Malaysia dibilang timbalan perdana menteri. Pokoknya kalau perdana menterinya berhalangan, timbalannya langsung jadi perdana menteri. Ini putra mahkota. Dan ini diterima oleh para sahabat Nabi. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar mengumumkan ini, enggak ada sahabat Nabi yang protes. Enggak ada sahabat Nabi yang demo umpamanya. Enggak ada, semua terima. Tidak ada keributan. Muhajirin terima, Ansor terima. Selesai. Begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, Sayyidina Umar langsung menjadi khalifah tanpa pemilihan lagi. Ya, tapi sumber-sumber pengangkatan tadi tetap musyawarah. Baik. Jadi lihat. Pengangkatan Sayyidina Umar melalui istikhlaf. Sekarang mari kita lanjutkan Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar sudah belajar bagaimana dulu waktu Sayyidina Abu Bakar diangkat, hampir-hampir terjadi pertumpahan darah. Sayyidina Umar sepakat dengan Abu Bakar, itu tidak boleh terulang. Makanya beliau pernah mengatakan, peristiwa Saqifah Bani Sa'idah faltah. Arti faltah, sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba, sekonyong-konyong dan berbahaya kalau itu terulang lagi. Makanya Sayyidina Umar sepakat dengan Sayyidina Abu Bakar, itu tidak boleh terulang lagi. Tapi Sayyidina Umar tidak sepakat dengan Sayyidina Abu Bakar kalau mesti pakai jajak pendapat lagi. Kenapa? Karena di zaman Sayyidina Umar, negeri Islam sudah makin luas. Sekarang negeri Islam, Irak itu sudah masuk ke negeri Islam. Iran sudah jatuh jadi negeri Islam. Dari negeri Islam udah luas, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan. Terlalu repot kalau mesti jajak pendapat lagi, karena sudah meluas. Nah kali ini Sayyidina Abu Bakar membentuk Majelis Syura. Anggotanya 6 orang. Yang pertama Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Zubair, Sayyidina Tolha, kemudian Sayyidina Sa'ad ibn Abi Waqqas, dan Sayyidina Abdurrahman ibn Auf. Ini 6 orang sahabat-sahabat besar Nabi. Dikenal di seluruh negeri. Tidak ada yang tidak kenal. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Utsman, menantunya Nabi? Menikahi 2 putri Nabi. Jadi yang satu dinikahi, begitu meninggal nikah lagi dengan putri Nabi yang lainnya. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Ali? Juga menantu Nabi dan sepupu Nabi. Siapa yang tidak kenal Sa'ad ibn Abi Waqqas yang menaklukkan Persia? Siapa yang tidak mengenal Abdurrahman ibn Auf, saudagarnya kaum muslimin di kota Madinah? Siapa yang tidak kenal Zubair? Siapa yang tidak kenal Talha? Semuanya saudara sepupu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu Sayyidina Umar berwasiat. Kalau beliau tidak ada, maka 6 orang tadi wajib musyawarah. Jangan bubar dari musyawarah sebelum dipilih khalifah. Terserah siapa aja mau jadi khalifah. Yang penting kalau 6 orang ini sudah setuju, umat harus terima. Dan ternyata itu juga diterima oleh Ansor dan Muhajirin. Jadi putusan Sayyidina Umar, Ansor terima, Muhajirin terima. Puas mereka. Enggak ada yang ribut-ribut. Begitu Sayyidina Umar meninggal, 6 orang ini musyawarah. Nah, tentunya 6 orang ini memulai dari tim dulu. Ada enggak anggota tim yang menjadi khalifah? Dia enggak pilih di luar tim. Kecuali kalau di dalam tim tidak ada yang mau jadi khalifah, baru pilih keluar tim. Nah, di situ Abdurrahman ibn Auf tidak mau. Sa'ad ibn Abi Waqqas tidak mau. Nah, tadinya 4 yang siap. Zubair, Talha, Ali, dan Utsman. Tapi belakangan Zubair menarik diri. Kemudian Talha juga menarik diri. Tinggal siapa? Utsman dan Ali. Nah, karena tinggal berdua, yang 2 enggak boleh ikut rapat. Yang 4 yang rapat. Siapa di antara 2 yang mesti dijadikan khalifah? Mereka rapat. Akhirnya mereka berempat sepakat punya syarat. Syarat pertama, siapa yang mau jadi khalifah, syarat pertama harus berpegang teguh kepada Al-Qur'an. Syarat kedua, harus berpegang teguh kepada As-Sunnah. Syarat ketiga, harus mengikuti jalan pendahulunya. Maksudnya khalifah sebelumnya. Yaitu mengikuti jalan Abu Bakar dan Umar. Itu syaratnya 3. Mereka sepakat berempat. Nah, sekarang 2 calon dipanggil. Yang pertama dipanggil adalah Ali ibn Abi Thalib. Bukan Sayyidina Utsman. Sayyidina Ali ditanya. Ya Ali, kau siap jadi khalifah? Insya Allah. Kau siap menjalankan isi kandungan Al-Quran? Siap. Kau siap menjalankan isi kandungan hadis? Siap. Kau siap menjalankan kebijakan Abu Bakar dan Umar? Sayyidina Ali menjawab, mereka punya kebijakan, aku punya kebijakan. Jadi Sayyidina Ali tidak katakan siap, enggak. Mereka rijal, kita rijal. Mereka bisa berijtihad, aku juga bisa berijtihad. Itu jawaban Ali. Nah, karena itu jawaban Ali, maka Ali tidak diangkat menjadi khalifah. Andai kata Ali menjawab siap, Ali jadi khalifah yang 3. Tapi Sayyidina Ali punya prinsip. Karena Sayyidina Ali ini orang cerdas, pintar, berilmu. Jadi dia merasa kenapa mesti ngikut Abu Bakar Umar. Putusan yang baiknya kita ikut, kalau ada yang aku berbeda, aku berbeda. Kemudian Sayyidina Utsman dipanggil oleh tim. Ya Utsman, siap kau ikut Al-Quran? Siap. Siap ikut As-Sunnah? Siap. Siap ikut kebijakan Abu Bakar dan Umar? Siap. Utsman yang diangkat menjadi khalifah. Nah, jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi tidak lagi pakai pemilihan, tidak lagi pakai istikhlaf putra mahkota, tapi melalui majelis syura. Itu namanya musyawarah, bukan? Musyawarah. Akhirnya Sayyidina Utsman yang menjadi khalifah. Nah, lalu bagaimana Sayyidina Ali? Begitu Sayyidina Utsman menjadi khalifah, cukup panjang masa kekhilafahannya. Sampai usia Sayyidina Utsman cukup lanjut. Nah, di akhir-akhir kepemimpinan Sayyidina Utsman, kelanjutan usia Sayyidina Utsman disalahgunakan oleh oknum-oknum Bani Umayyah. Akhirnya terjadi kesalahpahaman, terjadi fitnah. Ada kelompok-kelompok yang sakit hati terhadap Sayyidina Utsman. Mereka melakukan demonstrasi, mengepung daripada rumah Sayyidina Utsman. Ketika itu sedang musim haji. Jadi banyak sahabat itu sedang melakukan ibadah haji ke kota Mekah. Jadi Madinah ketika itu dikepung, yaitu oleh para pendemonstran, dan Sayyidina Ali ada di Madinah mengirimkan putra-putranya untuk menjaga semua pintu yang masuk ke rumah Sayyidina Utsman. Dijaga. Nah, singkat cerita, akhirnya para pendemonstran tadi mengambil jalan belakang, menerobos, berhasil masuk, dan akhirnya Sayyidina Utsman terbunuh. Inilah awal fitnah terjadi. Nah, begitu Sayyidina Utsman terbunuh, negara kacau, tidak ada khalifah. Kacau. Nah, begitu negara kacau, pemberontak ada di setiap sudut di kota Madinah. Sementara mereka-mereka umat Islam yang lainnya tentunya bingung kepada siapa dia mesti taat. Imam sudah tidak ada. Bagaimana mengatasi persoalan? Sahabat banyak juga yang sedang melaksanakan ibadah haji. Maka ketika itu penduduk Madinah rame-rame datang menghadap Sayyidina Ali dan mendaulat. Sayyidina Ali harus menjadi khalifah. Keadaan genting, keadaan sangat berbahaya. Dan ketika itu ada Zubair, ada Tolha juga datang ke Sayyidina Ali, mendesak Sayyidina Ali untuk segera menjadi khalifah. Jangan lupa, Zubair dan Tolha termasuk majelis syura. Dalam keadaan yang genting tersebut, akhirnya penduduk Madinah mengambil alih kekuasaan seluruh negara dan mendaulat Ali sebagai khalifah. Ini yang disebut dengan jalan syaukah, kekuatan. Sebab kalau enggak, nanti kalau orang munafik yang punya kekuatan, munafik yang ambil negara itu. Itu kalau ada orang kafir itu dari luar datang, dia bisa ambil negara itu. Karena negara enggak ada kepemimpinan. Maka itu penduduk Madinah, orang-orang Ansor yang memang pada umumnya adalah pecinta Ahlul Bait, pembela Ali, rame-rame datang ke Sayyidina Ali. Semua orang Ansor, tidak ada satu orang Ansor yang absen. Semua orang Ansor rame-rame, ya Ali, kau jadi khalifah. Sekarang kan kita tahu, orang Ansor kan selama ini mau ribut dia sama dia. Nah, kali ini orang Ansor, baik Aus maupun Khosroj, bersatu. Ini keadaan negara genting, ini bahaya, kita jangan ribut. Datang ke Ali, mereka angkat Ali menjadi khalifah. Yang angkat Ali menjadi khalifah ketika itu adalah Muhajirin dan Ansor yang ada di Madinah. Nah, inilah yang terjadi. Ini fakta. Saya tanya, berarti naiknya Ali menjadi khalifah, begitu Nabi wafat, terjadi peristiwa di Saqifah Bani Sa'idah, saya sudah cerita, sampai Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Ini bukan tidak meninggalkan masalah. Setelah selesai Nabi dimakamkan oleh keluarganya, keluarga Nabi cukup terkejut. Sayyidina Abu Bakar sudah menjadi khalifah sebelum Nabi dimakamkan. Karena itu, keluarga Nabi yang dipimpin oleh Sayyidina Ali, seluruh keluarga Nabi, selama 6 bulan tidak memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini catatan sejarah, ada dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Keluarga Nabi tinggal ikut Sayyidina Ali. Kalau Sayyidina Ali baiat Abu Bakar, semua baiat. Baiat itu memberikan sumpah setia mengakui Abu Bakar sebagai khalifah. Keluarga Nabi selama 6 bulan tidak memberikan baiat kepada Abu Bakar, termasuk putri Nabi Sayyidatuna Fatimatu Zahra radhiyallahu taala anha. Dan setelah Nabi wafat, memang Siti Fatimah ini sakit. Dan Nabi sudah kasih kabar. Siti Fatimah sebelum Nabi wafat, Siti Aisyah melihat Nabi membisikkan Fatimah sesuatu. Habis dibisikin, Fatimah menangis. Tidak lama kemudian, Nabi bisikin lagi Fatimah. Setelah dibisikin, Fatimah tertawa. Nah, Siti Aisyah melihat penasaran, apa yang dibisikin? Nah, kemudian Aisyah bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisikkan ayahmu kepadamu? Siti Fatimah tersenyum kepada Aisyah, kalau aku kasih kabarmu sekarang, berarti aku sudah bocorkan rahasia Nabi. Nanti pada waktunya. Nah, setelah Nabi wafat, Fatimah sakit, bertemu dengan Aisyah. Aisyah mengulangi pertanyaannya. Kali ini Siti Fatimah tersenyum mengabarkan, ya, waktu aku menangis karena ayahku membisikkan kepadaku kalau ajalnya sudah dekat, dia akan meninggalkan kami. Aku menangis. Tapi selanjutnya aku dibisikkan lagi oleh ayahku, di mana ayahku mengatakan, kau jangan sedih ya Fatimah, karena engkau adalah keluargaku yang pertama kali akan menyusulku. Makanya aku tertawa. Berarti perpisahanku dengan ayah tidak akan berlangsung lama. Perkis perpisahannya hanya 6 bulan. Setelah Nabi wafat, Siti Fatimah sedih, kemudian juga sakit, dirawat oleh Sayyidina Ali sampai 6 bulan. Siti Fatimah Az-Zahra meninggal dunia. Yang perlu dicatat, selama 6 bulan Siti Fatimah dan Sayyidina Ali serta seluruh keluarga Nabi tidak ada yang membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Dan pengakuan Ahlul Bait itu penting, karena ini keluarga Nabi. Kalau keluarga Nabi enggak ngakui seseorang menjadi khalifah, itu problem besar. Dan bahkan Siti Fatimah tegur orang-orang Ansor, kenapa kalian ribut? Kok berani-beraninya kalian bicara soal kepemimpinan, sementara jasad Nabi belum dikuburkan? Dan Siti Fatimah tegur orang-orang Ansor, dari mana kalian enaknya bikin musyawarah tanpa melibatkan keluarga Nabi? Itu teguran Siti Fatimah. Itu orang-orang Ansor, mereka menyesal, sedih, karena orang Ansor ini adalah kelompok yang paling cinta sama Ahlul Bait, semua pembela Sayyidina Ali. Nah, kenapa kalian tidak ajak keluarga Nabi untuk musyawarah? Baiat sudah diberikan, gak boleh baiat ditarik. Jadi mereka ditegur. Nah, kemudian setelah Siti Fatimah wafat, 6 bulan kemudian Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diundang oleh Sayyidina Ali, datang ke rumah Sayyidina Ali, dan tidak boleh ajak siapapun. Sayyidina Abu Bakar datang, duduk, kemudian Sayyidina Ali menyampaikan, ya Abu Bakrin, kami Ahlul Bait tidak memberikan baiat kami kepadamu, bukan kami mengingkari fadailmu, bukan kami mengingkari keutamaan, keistimewaan dan kedekatanmu dengan Rasulullah, dan bukan juga karena kami iri dengan jabatan dan kedudukanmu, tapi kami merasa sepatutnya kami keluarga Nabi diajak dalam musyawarah. Jadi itu satu faktor yang jadi persoalan. Jadi karena kami melihat, kenapa kami enggak diajak musyawarah? Nah, itu yang membuat kami selama ini tidak memberikan baiat. Artinya satu pelajaran buat umat. Satu pelajaran, lain kali kalau mau musyawarah, lihat-lihat orang-orang yang layak diajak musyawarah, ajak musyawarah. Jangan musyawarah begitu aja Ahlul Bait ditinggal, enggak boleh. Ini pendidikan. Makanya Sayyidina Ali katakan, kami hanya melihat, kami ini Ahlul Bait mestinya diajak musyawarah, bukan ditinggal. Nah, saat itu Sayyidina Abu Bakar sedih, Sayyidina Abu Bakar menangis, Sayyidina Abu Bakar juga mengatakan, wallahi keluarga Rasulullah lebih aku sukai daripada seisi dunia ini. Nah, bahkan Sayyidina Abu Bakar siap mundur kalau keluarga Nabi meminta beliau untuk mundur. Nah, di sini Sayyidina Ali mengampaikan, kau kumpulkan umat, kata Sayyidina Ali. Malam nanti kumpulkan seluruh umat di Madinah di dalam masjid. Kami Ahlul Bait akan bicara di dalam masjid. Nah, Sayyidina Abu Bakar kumpulkan semua masyarakat penduduk Madinah. Sayyidina Ali kemudian berpidato menyampaikan dan memberikan baiat kepada Abu Bakar. Jadi Sayyidina Ali enggak ngasih baiat mumpet-mumpet, enggak. Jadi dari atas mimbar dikatakan kepada umat Islam, kami Ahlul Bait tidak pernah mengingkari keutamaan Abu Bakar. Kami tidak pernah mengingkari keutamaan, keistimewaan Abu Bakar. Hanya kami melihat sepatutnya kami diajak dalam musyawarah. Ini namanya mendidik umat, supaya umat lain kali jangan seenaknya musyawarah tanpa melibatkan orang yang berhak untuk dilibatkan dalam musyawarah. Nah, setelah Sayyidina Ali menyampaikan baiat, jadi Sayyidina Ali mengatakan, setelah aku lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar memimpin, tegasnya, adilnya, arifnya, bijaknya, Sayyidina Abu Bakar layak untuk menjadi khalifah. Baru Sayyidina Ali memberikan baiat, dan seluruh keluarga Nabi, seluruh Bani Hasyim, seluruh Bani Muthalib, baru memberikan baiat kepada Sayyidina Abu Bakar. Hati-hati saudara, Bani Hasyim, Bani Muthalib itu dua suku yang selama awal Islam itu paling membela Nabi. Itu keluarga Nabi semua. Nah, semenjak Sayyidina Ali sudah umumkan itu, clear. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi enggak ada tuh. Jadi kalau dalam Syiah ceritanya suka dilebih-lebihin. Sayyidina Abu Bakar lah mau bakar rumah Siti Fatimah. Sayyidina Abu Bakar tendang pintu rumah Siti Fatimah. Siti Fatimah sedang hamil. Akhirnya kena perutnya, ada mismar, ada paku, sampai keguguran. Itu cerita-cerita di kalangan Syiah itu ada. Itu semua kita tolak. Tidak ada cerita macam itu. Tidak ada keributan, tidak ada pertikaian. Perbedaan pendapat, ya, betul ada. Seperti Siti Fatimah protes kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Siti Fatimah datang kepada Sayyidina Abu Bakar, aku minta warisan dari ayahku. Nabi punya tanah Fadak. Tanah Fadak itu biasanya dikelola, hasilnya buat Ahlul Bait Nabi, buat keluarga Nabi. Nah, karena Nabi meninggal dunia, Siti Fatimah minta itu tanah, Siti Fatimah yang mau kelola. Tapi ditolak oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, wahai putri Rasulullah, aku ini dengar sendiri dengan kupingku, Nabi berkata bahwa para nabi itu enggak meninggalkan warisan. Aku sendiri yang dengar Nabi ngomong begitu. Nabi itu tidak meninggalkan warisan. Aku enggak berani menentang apa yang sudah Nabi ucapkan. Jadi Sayyidina Abu Bakar tetap pegang itu tanah Fadak, hasilnya tetap buat Ahlul Bait. Tapi tanah itu enggak boleh dikasih Ahlul Bait. Itu mesti negara yang kelola. Itu menurut pendapat Sayyidina Abu Bakar. Nah, tapi Sayyidina Siti Fatimah ketika itu kecewa. Karena Siti Fatimah enggak pernah dengar itu hadis. Kapan ayahku pernah bilang tidak meninggalkan warisan? Nah, kan Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Yusikumullah fi auladikum lidzakari mitslu ajri unsayyin." Siti Fatimah berpegang kepada ayat Qur'an. Al-Qur'an yang menyatakan anak dapat warisan dari ayahnya. Aku enggak pernah dengar ayahku mengatakan tidak meninggalkan warisan. Nah, ini namanya perbedaan pendapat. Siti Fatimah berpegang kepada hadis, kepada ayat Qur'an. Abu Bakar berpegang kepada hadis. Siti Fatimah meragukan itu hadis. Apa betul? Tadi kan kita udah belajar soal perbedaan pendapat. Kalau ada hadis, satu ulama terima, ulama lain gak terima. Kira-kira bisa berbeda gak? Di sini begitu juga. Sayyidina Abu Bakar dengar itu hadis. Siti Fatimah gak dengar itu hadis. Nah, makanya Siti Fatimah, setelah itu Siti Fatimah mengatakan, ya sudah, kalau kau berkeras tidak mau berikan itu tanah kepada kami, maka aku tidak lagi mau melihat engkau ya Abu Bakar. Kecewa Siti Fatimah. Tapi Abu Bakar juga bersumpah. Demi Allah ya putri Rasulullah, aku bersumpah kalau aku tidak akan meninggalkanmu. Jadi ini menarik. Yang satu bersumpah, ente jangan lihat ana. Yang satu bersumpah, ana mau lihat ente terus. Nah, jadi memang mereka ini sebetulnya saling cinta. Ada perbedaan pendapat. Itu biasa. Tidak ada persoalan. Dan Sayyidina Abu Bakar pun tetap itu tanah hasilnya dikasih kepada Ahlul Bait. Begitu Sayyidina Abu Bakar wafat, naik Sayyidina Umar. Itu hasil tanah tetap dikasih Ahlul Bait. Begitu Sayyidina Umar wafat, naik Sayyidina Utsman. Hasil tanah Fadak tetap dikasih Ahlul Bait. Begitu Sayyidina Ali naik, suami Siti Fatimah Zahra, tetap itu tanah enggak dikasih ke tangan Ahlul Bait. Tetap negara yang pegang, dikelola, hasilnya baru dikasih Ahlul Bait. Nah, berarti empat khulafa enggak berbeda. Nah, cuman dalam konteks itu, Sayyidina Ali tetap menghormati pendapat istrinya. Istrinya berpegang kepada ayat, ada dalil. Nah, Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah berpegang kepada hadis, ada dalil. Terjadi perbedaan pendapat. Tapi yang menariknya, walaupun mereka berbeda, hasilnya tetap buat Ahlul Bait. Itu gak ada perbedaan. Hasil daripada tanah itu tetap untuk Ahlul Bait. Yang berbeda, pengelolanya. Siti Fatimah pengen ambil ngelola sendiri. Sayyidina Abu Bakar melihat ini mesti negara yang kelola. Dan seterusnya. Nah, jadi dalam kejadian seperti itu, jangan kita besar-besarkan. Wah, ini dibesar-besarin. Wah, ini Abu Bakar kurang ajar nih. Sama putri Nabi. Putri Nabi marah tuh sampai disumpah-sumpahin. Wah, ini Abu Bakar musuhan ini sama Fatimah ini. Enggak ada, saudara. Itu cerita semua bohong. perbedaan pendapat memang terjadi. Saya tanya, sahabat beda pendapat wajar tidak? Sayyidina Ali dengan Abu Bakar beda pendapat wajar tidak? Siti Fatimah dengan Abu Bakar beda pendapat wajar tidak? Sayyidina Abu Bakar sahabat Nabi, Siti Fatimah juga sahabat Nabi, Sayyidina Ali juga sahabat Nabi. Wajar mereka berbeda pendapat. Dan tadi sudah kita pelajari, ya, orang bisa terjadi perbedaan pendapat hanya gara-gara yang satu baca hadis, yang satu enggak dapat hadisnya. Dan ini terjadi dalam hubungan Abu Bakar dan Fatimah. Nah, di kalangan Syiah, cerita macam ini dieksploitasi. Ini besar-besar, Kak. Seolah-olah terjadi saling kebencian, saling memusuhi, saling mencaci maki antara Ahlul Bait dengan para sahabat. Itu semua dusta, semua bohong, semua tidak benar. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka semua bersahabat akrab. Ada yang bilang, enggak, Sayyidina Ali, Sayyidina Umar ngancam. Jadi waktu Sayyidina Abu Bakar diundang oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Umar pengen nemenin. Nah, tapi Abu Bakar bilang, jangan. Akhirnya Sayyidina Umar mengatakan, wah, aku takut kau nanti diapa-apain oleh Ali. Ini cerita semua bohong. Bahkan ada menceritakan Sayyidina Ali merencanakan makar, kumpul dengan Bani Hasim di rumahnya. Sayyidina Abu Bakar datang, bubarkan itu kumpul. Hei Ali, bubar semua. Kalau enggak, aku bakar ini rumah. Ini cerita-cerita seperti ini, saudara, ini cerita-cerita tidak benar. Cerita-cerita yang ditambah-tambahkan untuk mengadu domba umat dan menumbuhkan rasa saling kebencian antara Ahlul Bait dan sahabat. Kita buktinya ajalah. Sayyidina Ali punya anak dikasih nama Abu Bakar. Sayyidina Ali punya anak dikasih nama Umar. Sayyidina Ali punya anak dikasih nama Utsman. Saya tanya, kalau Sayyidina Ali benci sama Abu Bakar, apa ya nama anaknya Abu Bakar? Setelah Siti Fatimah meninggal, Sayyidina Ali mulai kawin lagi, ada istri yang baru, karena waktu Siti Fatimah, Sayyidina Ali tidak pernah menikah lagi. Hanya Siti Fatimah istrinya. Sebelum Siti Fatimah meninggal, Siti Fatimah ada beramanat. Kalau aku meninggal, dan kau ingin kawin lagi, kau kawini si Fulana. Itu perempuan baik. Itu bisa menjagamu. Itu bisa membantumu. Itu bisa jaga anak-anak kita. Nah, amanat ini dijalankan oleh Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali punya beberapa istri. Nah, dari istri-istri ini, anaknya ada yang namanya Abu Bakar, ada yang namanya Umar, ada yang namanya Utsman. Saya tanya, kalau Sayyidina Umar mau buakar rumahnya Sayyidina Ali, kira-kira Sayyidina Ali benci gak sama Sayyidina Umar? Benci. Kira-kira apa ya anaknya dikasih nama Umar? Enggak sampai di situ. Begitu Sayyidina Umar jadi khalifah, di akhir kekhilafahannya, Sayyidina Umar melamar anak Sayyidina Ali dari Siti Fatimah Zahra. Anaknya masih baru gede. Namanya Ummu Kulthum. Jadi Sayyidina Umar lamar. Kemudian Sayyidina Ali jawab, ya Umar, anakku masih kecil, belum mau menikah. Sayyidina Umar umurnya sudah lanjut di akhir-akhir kekhilafahan. Apa kata Sayyidina Umar, ya Ali, wallahi, aku melamar putri Fatimah tidak lain dan tidak bukan karena aku mendengar hadis Nabi. Nabi mengatakan seluruh nasab dan seluruh hubungan terputus di hari kiamat kecuali nasabku dan hubunganku. Karena itu aku ingin punya hubungan yang tidak putus dengan Nabi, yaitu dengan menikahi salah satu cucunya. Tidak lebih dari itu. Bukan menikahi karena hawa nafsu, bukan menikahi karena urusan dunia, tapi aku ingin hubungan ini tetap ada sampai hari kiamat. Diterima lamaran dan menikah dengan Ummu Kulthum. Saya mau tanya, kalau Sayyidina Umar mau bakar rumah Sayyidina Ali, Sayyidina Ali marah, apa ya lamaran yang diterima? Gak bakal diterima lamarannya, saudara. Jadi cerita-cerita ada permusuhan, kebencian antara sahabat dengan Ahlul Bait, jangan ada yang kita terima satupun juga. Itu semua bohong. Kalau perbedaan betul ada, kita tidak pungkiri. Ada gak perbedaan antara Abu Bakar, perselisihan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Fatimah? Ada perselisihan pendapat. Dengan Sayyidina Ali ada, kita tidak ungkiri. Tapi itu terbatas kepada perbedaan pendapat dalam urusan furu' yang tidak memecah belah mereka. Kira-kira jelas tidak? Nah, itulah fakta sejarah yang tidak bisa kita pungkiri. Perhatikan baik-baik. Fakta sejarah, satu. Setelah wafat Nabi, Khulafa' Rasyidin memimpin Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ada satu lagi, yaitu Sayyidina Hasan. Yang kedua, Selama 6 bulan Ali dan Ahlul Bait tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa ini perlu saya catat? Perhatikan baik-baik, ini ada 2 poin ini. Satu, fakta yang jadi khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Fakta. Kedua, fakta 6 bulan Ahlul Bait tidak baiat Sayyidina Abu Bakar. Setelah 6 bulan baru keluarga Nabi baiat Abu Bakar. Ini fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri oleh madhab manapun juga. Kenapa ini perlu saya garis bawahi? Karena kita akan melihat konsekuensi akidah. Perhatikan baik-baik. Jika ada wasiat, kan tadi katanya ada wasiat, jika ada wasiat, anggap wasiat itu ada. Anggap wasiat itu ada. Apa konsekuensinya? Mari kita lihat. Kaum Nasibah mengatakan ada wasiat untuk Abu Bakar. Kaum Syiah mengatakan ada wasiat untuk Ali. Nah, sekarang mari kita lihat. Andai kata ada wasiat untuk Abu Bakar, saya mau tanya. Tadi fakta sejarahnya Ahlul Bait 6 bulan membaiat tidak? 6 bulan membaiat tidak? Andai kata ada wasiat dari Nabi, Abu Bakar harus jadi khalifah. Andai kata ada. Saya mau tanya, wasiat Nabi wajib gak dijalankan? Apa hukumnya kalau wasiat Nabi dilanggar? Bisa kafir. Minimal fasik sudah, dosa besar. Wasiat Nabi urusan umat dilanggar, bisa kafir. Minimal munafik, fasik. Andai kata wasiat Nabi buat Abu Bakar Siddiq itu ada, maka berarti Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan sudah langgar wasiat Nabi. Kalau wasiat itu ada, berarti selama 6 bulan Ali dan Ahlul Bait apa hukumnya? Kafir. Minimal munafik. Berarti Sayyidina Ali, Siti Fatimah, yang Nabi katakan Sayyidatun Nisa'il Alamin, penghulu pemimpin semesta alam. Andai kata wasiat buat Abu Bakar Siddiq ada, andai kata ada, berarti Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Bani Hashim, Bani Muttalib, selama 6 bulan mereka semua kafir. Sekurang-kurangnya mereka semua munafik. Kira-kira jelas tidak? Baik, sebaliknya. Andai kata wasiat itu ada buat Sayyidina Ali. Ada buat Sayyidina Ali. Berarti wasiat wajib gak dilaksanakan. Kalau dilanggar, kafir. Nah sekarang saya tanya, andai kata ada wasiat buat Sayyidina Ali, faktanya yang jadi khalifah siapa? Abu Bakar. Habis Abu Bakar siapa? Habis Umar? Berarti mereka apa itu? Langgar wasiat. Andai kata ada wasiat buat Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman langgar wasiat Nabi. Berarti mereka bertiga kafir, minimal munafik. Bukan hanya mereka bertiga, semua muhajirin, semua ansor yang setuju dengan kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, semuanya kafir. Jadi sahabat yang muslim yang mana? Hati-hati saudara, ini namanya konsekuensi akidah. Ini yang disebut lawazimul madhab. Betul, Nasibah gak bilang, enggak, kami gak mengkafirkan Ali. Kami cuma bilang, Sayyidina Abu Bakar itu jadi khalifah dengan wasiat. Orang Syiah juga begitu, enggak. Kami gak kafirkan Abu Bakar Umar. Kami cuma mengatakan, Ali mesti jadi khalifah dengan wasiat. Ya, Nasibah memang tidak mengkafirkan Ali. Syiah memang tidak mengkafirkan Abu Bakar Umar. Tapi akidahmu, keyakinanmu mengantarkan. Sebagai konsekuensi, kalau ada wasiat buat Abu Bakar, berarti Ali dan Ahlul Bait kafir atau munafik. Kalau ada wasiat buat Ali, berarti Abu Bakar, Umar, dan Utsman yang kafir atau munafik. Na'udzubillah min dalik. Kira-kira jelas tidak? Nah, itulah sebabnya pendapat ini ditolak oleh Ahlus Sunnah karena akidah ini berbahaya. Jadi hukum langgar wasiat Nabi itu dosa besar, fasik, bahkan bisa kafir. Nah, saya mau tanya sama yang hadir. Berani kita kafirkan Sayyidina Ali dan Ahlul Bait? Berani kita kafirkan Abu Bakar, Umar dan Utsman? Berarti akidah ini menurut Ahlus Sunnah bahaya tidak? Bahaya. Makanya ditolak. Jadi Anda jangan cuma ikut-ikutan. Saya lihat ada Ahlus Sunnah yang ikut-ikutan. Ada wasiat buat Abu Bakar. Dia lupa nih, ini pendapat. Maksud dia mau puji Abu Bakar, tapi dia lupa. Atau memang dia gak ngerti, karena gak belajar. Saudara, kita mengatakan ada wasiat buat Abu Bakar, itu berbahaya. Kita bisa memposisikan Ahlul Bait menjadi fasik atau kafir. Na'udzubillah min dzalik. Sampai di sini paham tidak? Karena itu Ahlus Sunnah menerima tidak itu pendapat wasiat? Enggak. Sekarang yang isyarat. Ini kita lihat dulu di bawah ada catatan. Ahlus Sunnah wal Jamaah menolak kedua pendapat di atas karena bisa memfasikkan bahkan mengkafirkan sahabat. Ditolak keras oleh Ahlus Sunnah dua pendapat tersebut. Nah sekarang isyarat. Apa konsekuensinya jika ada isyarat? Nah, Ibn Taymiyah mengatakan ada isyarat buat Abu Bakar. Zaidiyah mengatakan ada isyarat buat Ali. Saya mau tanya, saudara, ada isyarat dari Nabi, kemudian enggak dijalankan. Saya mau tanya, ini orang yang enggak mau jalankan isyarat Nabi, itu cerdas atau bodoh? Bodoh. Kalau bilang enggak, saya tidak paham isyarat Nabi, ya berarti goblok dong. Isyarat Nabi dia enggak tahu. Bodoh itu. Artinya, kalau memang ada isyarat buat Abu Bakar, isyarat dari Nabi Abu Bakar yang mesti jadi khalifah, maka berarti Ahlul Bait tidak paham isyarat Nabi. Selama 6 bulan, Siti Fatimah, Sayyidina Ali, Bani Hasyim, Bani Muthalib, tidak ada yang paham isyarat Nabi. Atau sebaliknya. Kalau ada isyarat buat Sayyidina Ali, berarti Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ansor, Muhajirin, semuanya tidak ada yang paham isyarat Nabi. Kalau enggak paham isyarat Nabi, berarti dia bodoh. Berarti selama 6 bulan tuh Siti Fatimah sama Sayyidina Ali bodoh. Masa isyarat Nabi enggak ngerti? Udah Sayyidina Abu Bakar disuruh jadi imam, itu kan isyarat jadi khalifah. Kalau memang itu isyarat, berarti Sayyidina Ali terlalu bodoh tidak memahami isyarat. Saya mau tanya, dalam sejarah Sayyidina Ali itu bodoh atau cerdas? Kemarin kita sudah belajar, dalam faraid aja bisa dijawab di atas mimbar. Mana mungkin isyarat begini beliau enggak paham? Kalau ada isyarat, beliau akan paham. Dan beliau akan tunduk kepada isyarat tersebut. Walaupun isyarat itu bukan wasiat. Maka itu pendapat ini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah tetap ditolak. Kenapa? Karena hukum tidak paham isyarat itu berarti tidak pandai, tidak berilmu, bodoh. Nah kenapa ini ditolak? Karena pendapat di atas konsekuensinya bisa membodohkan dan merendahkan sahabat Nabi. Jadi kalau kita katakan ada isyarat buat Abu Bakar, langsung atau tidak langsung, kita mengatakan Ali dan Ahlul Bait Nabi tidak berilmu, tidak pandai, bodoh. Itu merendahkan Sayyidina Ali dan keluarganya. Begitu juga sebaliknya. Kalau dikatakan ada isyarat buat Sayyidina Ali, langsung atau tidak langsung, berarti kita menganggap Abu Bakar, Umar, Utsman dan seluruh sahabat Nabi dari Ansor dan Muhajirin, mereka tidak cerdas, tidak pandai, tidak berilmu, mereka semua bodoh. Ini bagi Ahlus Sunnah akidah yang berbahaya. Walaupun Ibn Taymiyah mengatakan, oh saya tidak membodohkan Ahlul Bait, saya tidak mengatakan Ahlul Bait itu bodoh, Walaupun Zaidiyah mengatakan, saya tidak mengatakan Abu Bakar Umar itu bodoh. Ya, Anda tidak mengatakan Abu Bakar Umar itu bodoh. Anda Ibn Taymiyah memang tidak mengatakan Ahlul Bait itu bodoh. Tapi akidah Anda, keyakinan Anda, konsekuensinya meletakkan sahabat dan Ahlul Bait di dalam posisi bodoh, tidak cerdas dan tidak pandai. Kira-kira jelas tidak? Nah, jadi ini pun ditolak. Ini sebagian Ahlus Sunnah ada yang ikut Ibn Taymiyah, ditolak oleh jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, sekarang mari kita lihat. Lalu apa konsekuensi yang mengatakan ijtihad? Mesti ada konsekuensi juga. Oh, konsekuensinya mari kita lihat. Yang mengatakan harus dengan ijtihad adalah Ahlus Sunnah. Lalu kalau ditanya, siapa yang berhak untuk menjadi khalifah dan untuk berijtihad? Semua sahabat. Ali dan Ahlul Bait berhak untuk ijtihad. Abu Bakar, Umar dan Utsman juga berhak untuk ijtihad. Tidak ada yang tidak berhak untuk ijtihad. Sehingga ini yang perlu kita catat di sini. Hukum ijtihad seorang mujtahid kita tahu. Kalau benar dapat 2, salah dapat 1. Nah, konsekuensi akidah Aswaja di dalam persoalan ini tidak ada yang membodohkan atau memfasikkan sahabat. Mari kita lihat. Abu Bakar naik jadi khalifah. Hasil ijtihad, orang-orang Ansor kumpul, musyawarah, Abu Bakar dipilih. Itu ijtihad. Sayyidina Ali juga punya ijtihad. Mestinya musyawarah itu Ahlul Bait dilibatkan. Enggak sempurna kalau Ahlul Bait tidak terlibat. Ini juga ijtihad. Bisa jadi ijtihad Abu Bakar yang benar, Ali salah. Bisa jadi ijtihad Ali yang benar, Abu Bakar salah. Bisa juga dua-dua ijtihad diterima karena punya dalil. Artinya, saya tanya, Abu Bakar dan Umar berijtihad untuk menenangkan Ansor, segera musyawarah milih pemimpin. Andai kata ijtihadnya salah, dosa apa enggak? Ijtihad kalau salah berapa pahalanya? Satu. Sekarang Sayyidina Ali berijtihad, itu enggak sempurna pertemuan, Ahlul Bait enggak datang. Ijtihad. Makanya 6 bulan enggak mau berikan baiat. Nah, saya mau tanya, andai kata Sayyidina Ali ijtihadnya salah, dosa apa enggak? Ijtihad. Jadi kalau kita katakan ijtihad, enggak ada sahabat yang disalahin. Abu Bakar enggak salah, Umar enggak salah, Ali enggak salah, Fatimah enggak salah. Semuanya ijtihad. Yang benar dapat 2 pahala, yang salah dapat 1 pahala. Titik. Jadi ijtihad itu kita tetap memuliakan sahabat. Saya mau tanya, Abu Bakar punya hak enggak berijtihad? Umar? Punya. Utsman? Ali? Mereka sahabat Nabi, mereka dekat dengan Nabi, mereka semua orang pandai. Mereka punya hak untuk berijtihad. Nah, jadi inilah indahnya Ahlus Sunnah. Jadi kalau kita ikut akidah Ahlus Sunnah, konsekuensi akidah Aswaja dalam pemuliaan semua sahabat, tidak ada pembodohan, tidak ada pemfasikan, apalagi pengkafiran sahabat. Jadi ijtihad itu mau salah, mau benar, dia tidak mengantarkan kepada dosa. Jadi sikap Sayyidina Ali 6 bulan tidak mau memberikan baiat, itu haknya. Beliau berijtihad, beliau orang pintar, beliau orang pandai. Setelah 6 bulan pertimbangan, beliau lihat, oh Abu Bakar bagus memimpin. Orang-orang murtad diperangi, dikembalikan kepada Islam. Orang yang gak bayar zakat diperangi, sampai mereka bayar zakat. Oh Abu Bakar adil, oh Abu Bakar bagus, oh Abu Bakar bisa memimpin umat. Oh kalau begitu beliau berhak menjadi khalifah. Kalau begitu yang tadinya gak mau bayat, jadi mau bayat. Sayyidina Ali berhak gak berpikir semacam itu? Berhak. Apa ada kelak di sana? Gak ada. Apa Sayyidina Ali terkelak untuk berijtihad? Tidak. Itu nikmatnya ijtihad. Jadi Sayyidina Abu Bakar berijtihad, Sayyidina Umar berijtihad, Sayyidina Utsman berijtihad, Sayyidina Ali berijtihad di dalam soal kepemimpinan tersebut. Dan semuanya mendapatkan ma'jurun, mendapatkan ganjaran. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi Anda perhatikan itu sekali lagi. Nah, sekarang mari kita lihat. Nah, jadi sekarang kita sampai kepada ikhtisar konsekuensi akidah. Kalau kita mengatakan ada wasiat, baik untuk Abu Bakar Ali, konsekuensinya pengkafiran sahabat. Kalau kita ikut isyarat, baik untuk Abu Bakar Ali, konsekuensinya penghinaan terhadap sahabat. Tapi kalau kita ikut ikhtiar semua sahabat, untuk semua sahabat yang memenuhi syarat, maka konsekuensinya adalah pemuliaan semua sahabat tanpa ada penghinaan, apalagi pengkafiran. Nah, ini yang menjadi konsekuensi akidah. Nah, sekarang sebagai tambahan, kita tidak usah kaget kalau tadi kita katakan ini hasil ijtihad dan sesuai fakta. Mari kita lihat faktanya. Nabi bersabda dalam satu hadis, kata beliau, al-khilafatu ba'di thalathuna sanah summa takunu mulkan. Kata Nabi, kekhilafahan setelahku itu berlangsung selama 30 tahun. Setelah itu akan datang masa kerajaan. Ini hadis Nabi dalam Jami'ut Tirmidzi. Nabi mengatakan masa kekhilafahan setelah aku nanti 30 tahun. Setelah itu akan datang masa kerajaan. Nah, sekarang mari kita lihat Khulafa Rasyidin dengan masa kepemimpinannya. Satu, Sayyidina Abu Bakar memimpin selama 2 tahun 3 bulan 10 hari. Dua, Sayyidina Umar memimpin selama 10 tahun 6 bulan 5 hari. Tiga, Sayyidina Utsman memimpin 11 tahun 11 bulan 18 hari. Empat, Sayyidina Ali memimpin selama 4 tahun 8 bulan. Dan yang kelima, Sayyidina Hasan putra Sayyidina Ali memimpin selama 6 bulan 27 hari. Nah, ada juga yang membulatkan 7 bulan. 7 bulan kurang 3 hari. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita lihat semua, perhatikan. Harinya 10 tambah 5. 15 tambah 18. 23 tambah 27. 33 tambah 27. Berapa? 60 hari. Kita tulis. Sekarang bulan, 3 tambah 6 berapa? 9 tambah 11. 20 tambah 8. 28 tambah 6. 34 bulan. Baik, tahunnya 2 tambah 10. 12 tambah 11. 23 tambah 4. 27. Perhatikan baik-baik. Jadi Khulafa Rasyidin itu 27 tahun, 34 bulan, 60 hari. Saya tanya, 60 hari itu sama dengan berapa bulan? 2 bulan. 60 hari kita kosongkan, 34 bulan tambah 2. Jadi berapa? 36 bulan. 27 tahun, 36 bulan. Saya tanya, 36 bulan itu berapa tahun? 3 tahun. Maka jumlahnya 27 tambah 3 tahun sama dengan 30 tahun. Anda bisa lihat dalam hadis Nabi bilang berapa tahun? 30. Kenyataannya berapa tahun? 30. Nah, cuma memang yang nomor 5, yang Sayyidina Hasan itu, beberapa kitab menyebut 7 bulan. Ada yang sebut 7 bulan, ada yang sebut 7 bulan kurang beberapa hari, ada yang sebut 7 bulan kurang 3 hari. Nah, kita ambil yang 7 bulan kurang 3 hari, berarti 6 bulan 27 hari. Andai kata pun 7 bulan percis, berarti 30 tahun lebih 3 hari. Nah, 3 hari enggak perlu dihitung ya, ikhwan. Jumlahnya tetap 30 tahun. Nah, sekarang inilah salah satu min dalailin nubuwah. Bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bisa tahu nanti kekhilafahan setelahku cuma 30 tahun. Setelah 30 tahun kata Nabi datang masa kerajaan. Makanya Anda baca kitab Al-Bidayah wa Nihayah karangan Ibn Katsir. Begitu beliau cerita Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, Khalifah Hasan, Khalifah. Begitu masuk Muawiyah, beliau kasih judul Awwalul Muluk fil Islam. Raja pertama dalam sejarah Islam. Beliau tidak sebut sebagai khalifah. Sesuai dengan hadis yang Nabi sampaikan tadi. Nah, kenapa disebut raja? Karena setelah Muawiyah beliau angkat anaknya. Kemudian anaknya mengangkat lagi anaknya dan seterusnya turun-temurun di Bani Umayyah. Begitu Bani Umayyah gugur, naik Bani Abbas juga turun-temurun. Semua menjadi kerajaan, persis sabda Nabi. Kekhilafahan cuma 30 tahun, setelah itu datang masa kerajaan. Kalau masa kerajaan ya turun-temurun, enggak pakai musyawarah ngajak orang luar. Yang penting diangkat anak. Kalau Sayyidina Hasan bukan Sayyidina Ali yang angkat. Sayyidina Hasan ini bukan Ahlul Bait yang angkat. Tapi masyarakat ketika itu rame-rame menuntut Sayyidina Hasan untuk menjadi khalifah setelah sepeninggal Ali ibn Abi Thalib. Jadi waktu Ali mau meninggal ditanya, "Ya Ali, kau tidak meninggalkan Hasan untuk kami?" Kata Sayyidina Ali, "Aku tinggalkan kalian sebagaimana Rasulullah meninggalkan kalian." Artinya apa? Dulu Nabi meninggalkan tanpa nunjuk, suruh musyawarah. Maka Sayyidina Ali meminta, "Kalau aku nanti meninggal dunia, kalian musyawarah. Cari yang kalian kehendaki untuk menjadi khalifah." Akhirnya setelah Sayyidina Ali wafat, mereka mengangkat Sayyidina Hasan sebagai khalifah. Makanya khulafa rasyidin bukan 4, tapi khulafa rasyidin ada 5 sesuai dengan hadis Nabi, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Hasan. Nah, sampai di sini pelajaran kita, maka kesimpulan yang kita bisa ambil dengan hikmahnya sebagai penutup, bahwa sikap Abu Bakar, Umar di Saqifah Bani Sa'idah sudah tepat dan benar. Karena untuk mempersatukan umat Islam, bukan untuk merebut kekuasaan. Tolong dicatat, sikap dan putusan Sayyidina Abu Bakar dan Umar di Saqifah Bani Sa'idah pada saat ada keributan setelah wafat Nabi, sikap beliau berdua sudah tepat dan benar. Kenapa? Karena untuk mempersatukan umat Islam, bukan untuk merebut kekuasaan. Jadi jangan ada yang suudzon sampai menjelekkan Abu Bakar dan Umar. Kemudian kedua, sikap Sayyidina Ali dan Ahlul Bait selama 6 bulan tidak membaiat Sayyidina Abu Bakar juga sudah tepat dan benar. Karena beralasan kuat dan tidak mengganggu kekhilafahan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan akhirnya setelah 6 bulan mereka memberikan baiatnya untuk Sayyidina Abu Bakar. Kecuali kalau Sayyidina Ali berontak. Sayyidina Ali enggak berontak. Sayyidina Ali protes, mestinya Ahlul Bait diajak bicara. Beliau tidak membaiat, tapi beliau tidak mengganggu kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar. Beliau pantau, beliau nilai, beliau lihat. Bahkan ada beberapa persoalan Sayyidina Abu Bakar tanya ke Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kasih jawaban. Mesti bagaimana. Sayyidina Ali terus tetap memberikan nasihat kepada Sayyidina Abu Bakar. Nah, jadi sekali lagi perhatikan, sikap Sayyidina Ali sudah tepat dan benar, tidak sembarangan boleh kita salahkan. Nah, dengan demikian menunjukkan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali maupun Al-Hasan sebagai khulafa rasyidin, satu, mereka semua memiliki prinsip, tidak ikut-ikutan. Dua, mereka semua cerdas dan berilmu. Tiga, mereka semua gagah dan berani untuk bersikap. Empat, mereka semua berjiwa besar. Mereka tidak bermusuhan. Mereka tetap saling memuji, saling membantu satu sama lainnya. Dan lima, bahwa mereka semua adalah pemersatu umat. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, akhirnya keunggulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam masalah khilafah setelah wafat Nabi. Satu, tidak terpengaruh dengan politik kepentingan. Dua, tidak menghina apalagi mengkafirkan Ahlul Bait dan sahabat. Tiga, menempatkan Ahlul Bait dan sahabat di tempat yang mulia. Empat, penggunaan dalil yang tepat, logis dan realistis. Itulah keunggulan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam persoalan khilafah. Baik, akhirnya sampai di sini pelajaran kita. Kalau ada pertanyaan, silakan sebelum kita tutup. Saung Sayyidina Abu Bakar. Saung Sayyidina Umar. Ya. Ya, jadi begini. Khilafah yang dimaksud 3 tahun, khilafah setelah Nabi. Setelah Nabi wafat, khilafah cuma 30 tahun dalam konteks al-khilafatur rasyidah. Al-khilafatur rasyidah artinya kekhilafahan yang diberkahi oleh Allah dengan ketentuan hadis dari Nabi. Adapun setelah itu semua adalah sistem kerajaan. Faktanya begitu. Faktanya seperti itu. Jadi kalau ada dikatakan dulu ada khilafah Utsmani di Turki, itu kerajaan juga. Kita enggak ada kekhilafahan, semua itu kerajaan. Jadi kalau kita mau jujur, kapan kekhilafahan Islam itu tumbang? Ya setelah Muawiyah naik menjadi pemimpin. Muawiyah rubah dari khilafah menjadi kerajaan. Sampai sekarang khilafah tidak tegak. Jadi kalau kita mau jujur, sebetulnya khilafah Islamia itu runtuh bukan ketika di Turki, bukan. Khilafah Islamia itu runtuh ketika Muawiyah menggantikan sistem khilafah menjadi sistem al-muluk, kerajaan. Itu yang pertama. Tapi yang kedua, mimbabit taqlid. Banyak ulama-ulama mengendorkan persoalan. Jadi mereka mengatakan di dalam fikih itu kalau seseorang mengambil kekuasaan dengan kekuatan dan dia memimpin secara de facto, maka dia tetap harus disebut sebagai khalifah. Nah, dengan pendapat fikih macam inilah, maka para raja dari Bani Umayyah semua disebut khulafa. Makanya Imam Suyuti kan ngarang kitab Tarikhul Khulafa. Mereka semua disebut khulafa. Karena de facto-nya mereka memimpin. Walaupun secara idealnya bukan khalifah sebetulnya. Tapi karena de facto-nya mereka memimpin, mereka boleh disebut khalifah mimbabit taqlid. Nah, begitu juga Bani Abbas. Nah, Bani Abbas itu kan mereka rebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Mereka punya kekuatan. Secara de facto, mereka mimpin. Mereka atur negeri. Maka mereka juga disebut khalifah. Begitu juga khilafah Turki Utsmaniyah. Mereka ambil alih kekuasaan. Secara de facto, mereka berkuasa. Mereka memimpin. Maka mereka juga disebut khalifah. Nah, karena ini artinya mengendorkan sedikit definisi. Tapi kalau kita mau definisi yang paling ideal, sebetulnya khilafah itu udah lama runtuh. Dan nanti akan datang lagi di zaman Imam Mahdi, insya Allah. Tapi mimbabit taqlid untuk menunjukkan jangan sampai umat Islam disebut gak punya khalifah, gak punya pemimpin. Dari segi de facto, siapa mimpin dia adalah khalifah. Nah, maka itu Bani Umayyah dari sisi ini tetap ulama menyebut khulafa. Bani Abbas dari sisi ini ulama juga tetap sebut khulafa. Dan mereka de facto-nya memang mereka memimpin. Dari barat sampai ke timur, utara sampai ke selatan, mereka yang kuasai itu negeri Islam. Maka siapa berkuasai semua negeri Islam, maka mereka patut disebut khalifah. Mau dia pantas, mau dia enggak pantas, mau dia berbuat baik, mau dia berbuat buruk, selama de facto-nya dia punya kekuasaan, maka dia khalifah bisauka dengan kekuatannya. Saya rasa jelas ini. Saung Sayyidina Utsman, saung Sayyidina Ali, silakan. Ya, satu pertanyaan yang bagus. Kenapa Rasulullah sebelum wafat tidak menunjukkan putusan yang tegas untuk milih pemimpin? Nah, saya koreksi. Bukan Nabi tidak menunjukkan dengan jelas dan tegas. Nabi sudah mengajarkan dengan jelas dan tegas. Nah, kenapa saya katakan Nabi sudah ajarkan jelas dan tegas? Saya tanya. Musyawarah sudah diajarkan belum oleh Nabi? Nabi sudah ajarkan. Nah, soal kepemimpinan Nabi udah kasih tahu, tidak boleh ada 3 orang di dalam satu tempat melainkan salah satu mesti diajak jadi pemimpin. Itu ajaran Nabi. Nah, kalau 3 orang aja mesti angkat pemimpin, apalagi satu negeri. Jadi Nabi udah ajarkan konsepnya, Nabi sudah jelaskan caranya. Makanya tadi saya katakan cara Sayyidina Abu Bakar dan Umar udah betul, musyawarah. Itu yang diajarkan oleh Nabi, musyawarah. Nah, cara Sayyidina Ali pun juga sudah betul. Sepatutnya musyawarah itu jangan setengah-setengah, tapi libatkan semua. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Nah, jadi bukan Nabi enggak. Tapi kalau Nabi enggak nunjuk, ya memang Nabi menginginkan umatnya untuk musyawarah. Tidak perlu ditunjuk, karena konteks kepemimpinan itu bukan konteks warisan, bukan konteks wasiat. Konteksnya adalah konteks musyawarah. Karena kepemimpinan konteks musyawarah, maka Nabi melepaskan umatnya untuk musyawarah. Saya rasa jelas itu. Jadi musyawarah itu justru sikap jelas, bukan sikap tidak jelas. Seperti Sayyidina Ali, waktu sebelum wafat. Orang datang, ya Ali, jangan sampai orang ribut deh. Ayo tunjuk kau punya anak sebagai pengganti. Atau siapa yang jadi pengganti? Kata Sayyidina Ali, enggak. Aku meninggalkan kalian sebagai Nabi, bagaimana Nabi meninggalkan kalian? Kalian musyawarahkan. Pilih yang kalian mau. Nah, itu kan sudah cukup. Berarti Nabi mengedepankan musyawarah, silakan umatnya bermusyawarah. Nah, waktu Sayyidina Abu Bakar melihat musyawarah yang dilaksanakan di Saqifah Bani Sa'idah, kalau terulang berbahaya, mencari model musyawarah lain. Tapi kan tetap musyawarah namanya, jajak pendapat. Nah, Sayyidina Utsman melihat, Sayyidina Umar lain lagi. Tetap musyawarah, tapi dengan model baru, yaitu model majelis syura. Nah, jadi artinya silakan musyawarah dengan model apapun. Yang penting musyawarah. Baik, saung Sayyidina Hasan. Tanpa saung. Saya rasa cukup. Sampai di sini kita tutup. Sudah masuk waktu zuhur. Sampai ketemu nanti jam 3. Baik, saya pikir cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.